Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paman tapi ang di esan ini yang mungkin apa pak? Kita masuk bab baru, babul khas, bab khas. Kalau mu'alif rahimahullah ta'ala, wal khasu lafzun la ya'umu aksara min wahidin au amma ma'hasrin jara. Wal khasu dan lafad khas adalah lafzun lafad la ya'umu yang tidak mencakup lebih dari satu. Au amma atau mencakup lebih dari satu, namun ma'hasrin ada pembatasannya, jara terjadi. Di khas itu ada dua bentuk. Pertama cuma menunjukkan satu, apa? Bilangan satu, Zaidun, Abdullah, Turrahman, atau lebih dari satu namun ada batasan maksimalnya 20 orang, 40 orang. Idzan al-khassu diddul ami fa huwa alladhi la ya'ummu aktsara min wahidin aw ya'ummu aktsara ma'al hasri. Fal a'lamu khassatun mislu Zaidin, Bakrin, Umara, Khalidin. Kullu hadhihi khassatun li annaha la ta'ummu aktsara min wahidin. Aw ma hasrin jara ay annal khassu aidan wa ma ya'ummu aktsara min wahidin ma'a hasrin. Misla anakul akrim aisrina rajulan fahadha khasun lam akul akrim jami'a rijali kultu akrim aisrina rajulan fahadha khasun idhan fal khasu ma dalla ala say'in mahsurin ima bi'aynihi au adadihi mitul ayni al-a'lamu wal-adadi al-aisrin. Jadi al-khas itu adalah lawan kata dari al-am, dan khas itu adalah lafaz yang layak umum tidak mencakup lebih dari satu orang atau mencakup lebih dari satu orang namun ma'ah hasri akan tapi dibatasi jumlahnya. Maka a'lam nama orang itu khas, Zaid, Bakar, Umar, Khalid, Muhammad dan seterusnya itu semua khas karena cuma menunjuk pada satu orang yang namanya Bakar, satu orang yang namanya Khalid dan seterusnya. Semuanya adalah khusus atau khas karena tidak mencakup lebih dari satu orang. Atau bentuk yang kedua lebih dari satu orang namun ada batasan bilangannya. Annal khasa aidan bahasanya khas juga adalah lafaz yang mencakup lebih dari satu namun ada batasan bilangan. Contohnya kita katakan hormati muliakan 20 orang laki-laki. Maka ini kalimat di sini 20 laki-laki ini khas karena aku tidak mengatakan muliakan semua laki-laki. Kalau semua laki-laki nah baru cuma aku katakan 20 laki-laki maka khas. Jadi khas itu ada dua pengertian. La ya'umu aktsar min wahid atau amma ma'a hasrin jara. Atau dengan bahasa lain khas itu adalah lafaz yang menunjukkan sesuatu yang mahsur, terbatas, boleh jadi dengan bendanya dan boleh jadi dengan bilangannya. Terbatas dengan bendanya, contohnya adalah a'lam, nama orang. Terbatas dengan jumlahnya 20, 30, 40, 50, 1000, 5000. Itu juga meskipun 5000 sekalipun 1 juta, 50 juta, 1 miliar itu khas karena tidak semua. Jadi dengan bahasa lain terbatas dan boleh jadi karena bendanya, boleh jadi karena bilangannya. Kemudian kita masuk bab berikutnya yaitu bab at-takhsis. Wal qasdu bitakhsisi haitsu ma hasal tamyizu ba'di jumlatin fiha dakhal. Wal qasdu bitakhsis dan yang dimaksud dengan takhsis adalah haitsuma hasal, di mana saja ditemukan tamyiz subak di jumlatin, membedakan sebagian, memisahkan sebagian jumlah via di dalamnya, via di dalam jumlah tersebut dakhal masuk. Intaqala al-mu'allif fi hadha al-bait min dhikri al-khass ila takhsisi, wa takhsisu khayru al-khass, wal farqu bainahuma an al-khass wasfun lil-lafzi, wa takhsis wa takhsisa wasfun lil-fa'ili. Anna takhsisa waridun 'ala al-umumi wal khassa laysa waridan 'ala al-umumi, li'annahu lam yadkhul fihi aslan, فالخاص ليس في عموم أبدا والتخصيص وارد على العموم لكنه لما ذكر الخاص ذكر التخصيص استدراجا لأن التخصيص هنا أليق من كونه في باب العام لكن لو جعله في باب العام لكان أوضح فيقول مثلا باب العام ثم يذكره ثم يقال ويخصص العام بكذا وكذا. Mu'alif berpindah dalam bait syair ini dari bab atau menyebutkan khas masuk pada bab takhsis, pengkhususan. Dan takhsis sama khas itu berbeda. Ya, khas itu bukan takhsis, takhsis itu bukan khas. Wal farqu, dan sisi bedanya ada dua, perbedaannya ada dua macam. Yang pertama, khos itu adalah kita katakan untuk mensifati lafaz. Oh, ini lafaz ini khos. Kalau lawannya khos am, lafaz ini am. Sedangkan takhsis itu adalah sifat untuk pelaku pelaku pengkhususan. Sifat dari atau kemudian nama untuk satu bentuk umum yang kemudian mengkerucut karena pengkhususan. Beda. Kalau ini lafaz, kalau takhsis itu perbuatan. Takhsis itu perbuatan atau proses menjadi khusus, dari satu yang umum menjadi khusus proses. Kalau khas itu lafaznya. Kemudian yang kedua, takhsis itu hanya dialami oleh lafaz umum, waridun alal umum, hanya datang pada lafaz yang umum. Wal khas, sedangkan lafaz yang khas itu tidak akan datang pada makna umum. Li'annahu lam yadkhul fihi aslan, karena khos itu tidaklah masuk dalam umum aslan sama sekali. Jadi, siapakah yang kemudian mengalami takhsis? Yang mengalami takhsis itu harus lafaz umum. Lafaz khos enggak mungkin ada takhsis. Udah khos. Dan lafaz khos itu tidak mungkin kemudian, jadi takhsis itu hanya dialami oleh lafaz umum, lafaz khas enggak. Ya, mode itu sudah khas. Ya mau ditakhsis gimana? Mau sudah khusus. Ini takhsis itu hanya dialami oleh alal umum, oleh makna yang bersifat umum. Sedangkan khas ya, itu tidak ada hubungannya dengan am kalau khas. Wong sendiri-sendiri. Ini lafaz khas, ini lafaz am, ini lafaz khas sendiri-sendiri, enggak ada hubungannya. Lam yadkhul fi aslan. Fal khas laisa bihi umumun abadan. Dalam lafaz khas itu tidak mengandung makna umum abadan sama sekali. Sama sekali tidak ada dan tidak terkandung di sana makna umum. Sedangkan takhsis itu hanya terjadi alal umum pada lafaz yang maknanya umum. Itu dua perbedaan. Takhsis itu hanya dialami oleh umum, lafaz yang am dan makna yang umum, sedangkan khos itu tidak, tidak ada kaitannya dengan takhsis. Nah, setelah mu'alif menyebutkan lafaz yang khos, beliau menyebutkan takhsis istidrajan, dalam istidrak, ya simak kemudian di bab belas ke dan menunjukkan khas, ya sekalian langsung bahas taksis. Li'ana taksis, karena taksis di sini lebih tepat. Jadi taksis itu lebih tepat kalau kita masukkan dalam bab ini, yaitu khas, daripada diletakkan di bab am. Meskipun seandainya taksis itu diletakkan di babil am, itulah karena audoha tentu lebih jelas. Karena taksis itu hanya ada pada lafaz yang umum. Maka kemudian misalnya dikatakan babul am, kemudian disebutkan masalah am, kemudian dikatakan wa yukhassasu al-amu bikadha wa kadha. Lafaz am itu mendapatkan taksis dengan demikian dan demikian. Maka kalau diletakkan di bab am itu lebih jelas. Meskipun lebih cocok kalau diletakkan di bab khas. Wa taksisu yaqulu fi ta'rifihi rahimallahu ta'ala al-qasdu bi taksisi haitsu ma hasal tamyizu ba'di jumlatin fiha dakhal. Wa al-qasdu bi taksis yakni alladhi yuqsadu bi taksisi tamyizu ba'di jumlatin fiha dakhal ay ikhraja ba'di afradil umum minal umum wa hadha huwa at-taksisu. Wa qala ba'duhum ikhraju ma laulahu la dakhala fil umum. Hadza makna qawlihi tamyizu ba'di jumlatin fiha dakhal. Yani ikhraja ba'di jumlatin allati dakhala fiha hadza taksisu. Idzan at-taksisu waridun 'alal umumi. Fa idza qulta a'tik raqabatan masalan, tsumma qulta a'tik raqabatan mu'minatan, fa hadza taksisun. Salam. Lakinnahu yusama bimakna al-khas tahyidan. Wa idza qulta akrim ar-rijal hadza amun, tsumma qultu laka illa zaidan wa zaidun minhum hadza taksisun. Akhadna ba'da afradil umumi minal hukmi. Wa hadza mawjudun bi kasratin fil qur'ani. Innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu. Fa kalimatul insan amun kulunasin lafi khusrin illa alladziina amanu hadza taksisun. Idzan at-taksisu waridun 'alal umum wa ikhraju ba'di afradil 'am. Wa in syi'ta faqul ikhraju ma laulahu la takhala fil kalami. Wal qasdu bi taksis yang dimaksudkan dengan taksis, artinya definisi taksis. Alladhi yuksadu yang dimaksudkan dengan taksis. Definisinya adalah tamyizu ba'di jumlatin fi hadakhal. Membedakan sebagian anggota fi hadakhal yang masuk di dalamnya. Artinya ikhraja ba'di afradil umum, mengeluarkan sebagian anggota umum dari makna umum. Nah, inilah taksis. Wa qala ba'duhum, sebagian ulama punya definisi yang lain. Ikhraju ma laulahu la dakhala fil umum, mengeluarkan sesuatu yang seandainya tanpa sesuatu tersebut, seandainya tidak dikeluarkan tentu dia adalah masuk atau bagian dari makna umum. Mengeluarkan sesuatu seandainya jika tidak kita keluarkan, maka sesuatu tersebut adalah bagian dari makna umum. Inilah yang dimaksud tamyizu ba'di jumlatin fiha dakhal, yaitu ikhraja ba'di jumlati, mengeluarkan sebagian anggota yang dakhalafiyah, yang masuk di dalamnya, masuk dalam jumlah. Hadza at-taksis, inilah yang disebut taksis. Jadi mengeluarkan anggota umum, anggota dari makna umum. Jadi taksis itu waridun alal umum, hanya terjadi pada makna umum. Kalau suatu lafaz itu tidak mengandung makna umum, enggak mungkin ada taksis. takses hanya terjadi pada lafaz yang punya atau mengandung makna umum. Contoh, jika kau katakan aku merdekakanlah seorang budak, setelah itu kemudian kau katakan merdekakan seorang budak yang beriman, maka ini takses makna secara luas, takses di makna am, takses dalam makna umum dengan makna luas, ini termasuk takses. Meskipun bukan takses dalam pengertian khusus. Lakinau akan tetapi rokobatan mukminatan ini yusama dinamakan dengan makna yang khusus takyid. Ini adalah takyid dari mutlak. Perlu diketahui sebagian ulama salaf itu tidak membedakan antara umum sama mutlak, itu tidak dibedakan. Imam Ahmad dan para ulama yang lain itu tidak membedakan antara umum dengan mutlak. Umum mutlak itu sama saja. Meskipun di sini dalam hal ini dibedakan sebagaimana kemarin dibahas di halaman 96. Ada perbedaan antara mutlak dan umum, ada dua perbedaan. Nah, tapi ulama salaf atau sebagian ulama salaf semacam Imam Ahmad itu tidak membedakan pengertian mutlak dan umum. Jadi mutlak itu bagian dari umum. Oleh karena itu takyid membatasi makna mutlak itu disebut takhsis juga, padahal kan bukan umum. Takyid memukoyatkan, membatasi satu hal yang maknanya mutlak, itu adalah bagian dari takhsis. Takhsis dalam pengertian luas, meskipun bukan takhsis dalam pengertian khusus. Wa idza qulta, dan jika kau katakan muliakanlah semua laki-laki, maka ini am. Kemudian kau katakan kecuali Zaid, padahal Zaid itu termasuk laki-laki, maka ini adalah takhsis. Itu kita keluarkan sebagian anggota umum dari ketentuan hukum yang ada. Jadi kalau takhsis dalam pengertian yang khusus itu dipersyaratkan adanya perbedaan antara hukum umum, ketentuan untuk lafaz umum, dan ketentuan yang barang yang takhsis itu harus berbeda. Itu ciri takhsis. Kalau selaras itu tidak disebut takhsis. Contoh, misalnya kalimat bebasnya, bagaimana ini tadi, muliakanlah Zaid, maka Allah muliakanlah semua laki-laki, maka semua asal dia itu memenuhi syarat yaitu laki-laki, dia berhak untuk mendapatkan apa? Pemuliaan. Ini kan umum. Kecuali Zaid. Apa maknanya? Jangan muliakan Zaid, ya. Jangan muliakan Zaid. Nah, maka ada hukum yang berbeda. Hukum umum apa? Memuliakan. Hukum untuk Zaid apa? Tidak dimuliakan. Ada perbedaan hukum, itu baru namanya takhsis. Namun kalau tidak sejalan, maka tidak disebut takhsis. Tidak disebut takhsis. Misalnya, muliakanlah semua laki-laki, kemudian muliakanlah Zaid. Kalimat pertama muliakan semua laki-laki, kalimat kedua muliakanlah si Zaid. Ada perbedaan hukum. Hukum untuk semua laki-laki apa? Dimuliakan. Hukum untuk saya apa? Dimuliakan juga. Maka ini bukan takhsis. Maka kalimat muliakanlah saya tidak bisa mentakhsis muliakan semua laki-laki. Tidak bisa mentakhsis semua kalimat muliakanlah semua laki-laki, itu cuma kemudian menegaskan Z itu bagian dari laki-laki, ya, itu cuma pengistimewaan. Ini tidak nempatis kan, ini cuma ditegaskan saja. Zaid itu bagian dari laki-laki, semua laki-laki dimuliakan, termasuk di antaranya si Zaid itu. Namun tidak kemudian berarti penghormatan tadi, pemuliaan tadi hanya berlaku untuk Zaid dan tidak berlaku untuk laki-laki yang lain. Gitu. Jadi persyaratan untuk bisa supaya bisa disebut tafsir itu harus terjadi perbedaan ketentuan antara ketentuan yang ada pada makna umum dan ketentuan yang ada pada makna pada sesuatu yang terkena tafsir, sehingga ada kaidah. Yang kalau diterjemahkan artinya menyebutkan anggota umum yang tidak berbeda dengan ketentuan umum laisa tafsiran, bukanlah tafsir. Menyebutkan anggota umum namun dengan ketentuan yang tidak berbeda dengan ketentuan umum, maka itu bukan tafsir. Contohnya itu kalau contoh syar'inya ini, contoh syar'inya itu alasan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau berpendapat kalau duduk di antara dua sujud itu jari juga tetap ngacung. Itu pendapatnya Ibnu Taimiyah. Dan kelihatannya dan atau beliau katakan ini juga pendapatnya Al-Imam Al-Qayyim di Zadul Ma'ad gitu. Kalau pendapatnya saya ini duduk di antara dua sujud, jari tangan kanan itu ngapain? Ngacung. Apa alasannya? Alasannya pakai kaidah ini. Nah, riwayat, riwayat yang ada, ada dua riwayat. Ada dua riwayat, ada dua bentuk riwayat. Riwayat yang pertama riwayat yang pertama mengatakan kalau Nabi itu duduk dalam sholat, beliau gini, dan di situ dijelaskan duduk dalam sholat. Cuma duduk kan. Cuma dikatakan duduk dalam sholat. Kemudian ada dalil yang kedua menyebutkan bahasanya Nabi SAW ketika tasahud, di sana ditegaskan tasahud beliau mengacungkan jari. Ada satu intinya apa kurang lebih apa istilahnya, kalau Nabi itu duduk gini beliau mengacungkan jari, beliau begini, yang salah satunya adalah mengacungkan jari tangan kanan gimana tangan kiri, kemudian beliau mengacungkan jari. Nah, riwayat yang lain menegaskan Nabi ketika duduk tasahud mengacungkan jari. Dan duduk tasahud itu kan bagian dari bagian dari duduk dalam sholat. Maka terus kemudian beliau beralasan dengan kaidah tadi, kaidah tentang masalah taksis, menyebutkan anggota bagian dari umum, makna umum dengan hukum yang tidak berbeda dengan makna umum itu bukan taksis. Nah, sebagian ulama kan mengatakan mengacungkan jari, atau jumhur ulama mengatakan mengacungkan jari itu khusus untuk tasahud awal dan tasahud akhir dan tidak berlaku untuk duduk di antara dua sujud. Alasannya itu alasannya jumhur, karena apa yang ada di lafaz umum ini itu ditakhsis dengan lafaz yang mengatakan ketika Nabi itu tasahud itu bilang kacungan jari. Itu alasan jumhur mengatakan ini ketika Nabi duduk di antara dua sujud, ketika Nabi duduk dalam salat beliau mengacungkan jari, sama ini ketika tasawuf beliau mengacungkan jari. Nah, ketika tasawuf beliau mengacungkan jari itu mentaksis hadis yang mengatakan Nabi itu duduk, kalau duduk beliau mengacungkan jari. Nah, beliau mengatakan gak tepat, gak bisa kalau kemudian itu dikatakan taksis, mengingat kaidah menyebutkan anggota bagian dari umum dengan hukum yang tidak berbeda dengan hukum umum bukan taksis. Sedangkan duduk tasahud itu kan anggota bagian dari duduk dalam sholat. Anggota bagian dari duduk dalam sholat. Nah, sehingga ini tidak taksis, ini cuma menegaskan. Kalau duduk dalam tasahud itu boleh mengacungkan jari. Ya, terus dalil umumnya, ya semua duduk mengacungkan jari. Ya, berarti semua duduk mengacungkan jari. Di antaranya yang ditegaskan dalam ayat yang lain ketika tasahud. Itu contoh kaidah tersebut. Belum dapat kalau contoh yang lain. Ada kaidah tersebut ada dan kaidah yang ma'ruf. Akan tapi contohnya ya baru yang saya tahu itu. Meskipun kalau Syaiban itu membid'ahkan mengacungkan jari ketika duduk di antara dua sujud itu boleh bid'ahkan di sisilah sahihah. Kalau enggak salah jilid yang kelima. Baik. Enggak, ini cetak ini taksis. Bisa enggak benar. Nah, itu kalau kemudian mengacungkan jari. Nah, dapatnya saya ini sudah enggak tahan kuat. Untuk pendapatnya saya min walau ta'ala alam, saya sampai sekarang belum mutmain untuk kemudian mengikuti apa yang beliau katakan, meskipun hujahnya juga kowi ya. Tapi untuk kemudian pendapat dengan beliau ya belum mutmain. Ulah itu contoh tentang kaidah masalah taksis itu diharuskan harus ada perbedaan hukum. Nah, tidak berlaku jika tidak ada perbedaan hukum. Contohnya kurang lebih seperti itu. Sumaqala mu'alif rahimahullah wa ma bi at-takhsisu imam muttasil kama sayati anifan aw munfasil. Wa ma bi takhsis dan alat sesuatu yang untuk melakukan takhsis itu takhsisnya ada dua macam. Yang pertama imam muttasil boleh jadi bersambung. Kama sayati sebagaimana akan datang anifan berikut ini au munfasil atau terpisah. At-taksisun yakuna alal wajahaini, taksisun muttasilun, taksisun munfasilun. Fal mukhasisul ladzi bihi taksisu imma yakuna muttasilan bil ami au munfasilan anhu. Faqauluhu ta'ala wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu hadza taqsiisun illa alladziina aamanu akhadnaaha minal insani bi syai'in muttasilin wa idza qulta innal insana khuliqa halu'a wa raha al kalamu tsumma qulta innal mu'mina laisa bi halu'in hadza taqsiisun munfasilun. Pembahasan tentang itu Syarah Burhan juga punya tulisan di Masail jilid yang pertama. Jadi beliau dukung ini, dukung yang tidak boleh, tidak boleh apa mengacungkan jari ketika duduk di antara mengacungkan jari di antara dua sujud Saya Bakar Buku, saya juga punya buku. Judul bukunya La Jadida Fi Ahkami Shalah. Tidak ada hal yang baru dalam masalah shalah. Terus salah satu pembahasannya masalah mengacungkan jari ketika duduk di antara dua sujud. Itu bisa termasuk termasuk dianggap baru kan. Nah, beliau karena beliau membantah di buku tersebut hal-hal yang kata beliau menurut dia adalah hal-hal yang baru. Dan beliau tegaskan judulnya aja La Jadida Fi Ahkami Shalah. Tidak ada yang baru dalam hukum sholat. Dan beliau saya bakar bisa di buku itu. Saya cuma sempat membaca selesai saya baca tapi saya nggak punya bukunya. Cari-cari belum ketemu. Beliau sebagai besar menolak anggapan kalau Al-Imam Al-Qayyim itu berpendapat demikian. Gitu. Ini salah satu landasannya saya ini kan ya kalau kita lihat perkataannya Al-Imam Al-Qayyim di Zadul Ma'ad ya, menunjukkan kalau beliau berpendapat demikian. Ya, dan duduk di antara dua sujud itu mengacungkan jari. Kata sebagai itu enggak tepat. Tidak benar kalau kemudian Al-Imam Al-Qayyim itu berpendapat demikian. Ya, tarsis itu ada dua bentuk. Pertama tarsis yang bersambung, yang kedua tarsis yang tidak bersambung. Ya. Maka mukhasis itu sesuatu yang digunakan untuk mentaksis. Ala dibi taksisu yang bisa digunakan untuk taksis itu ada dua macam. Imam mutasilan bil'am boleh jadi bersambung dengan apa? Dengan lafaz umum atau tidak bersambung dengan lafaz umum. Contoh yang contoh taksis ini orang seluruh manusia itu dalam kerugian. Oh tadi di atas belum selesai. Bahasa mawujudin dikasih seorang bil Quran dan taksis itu ada banyak jumlahnya dalam Al-Qur'an. Di antaranya innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu. Innal insana itu amun bersifat umum semua manusia. Setiap manusia dalam kerugian illa alladziina aamanu dan ini adalah taksis. Jika demikian taksis itu waridun alal umum dialami oleh makna umum. Dan taksis itu adalah mengeluarkan sebagian anggota umum. Atau jika engkau mau maka katakanlah mengeluarkan sesuatu yang seandainya tidak dikeluarkan tentu masuk dalam bagian satu kalimat. Ya boleh jadi bersambung dengan umum dan boleh jadi tidak bersambung dengan umum. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu. Maka ini adalah taksis. Firman Allah illa alladziina aamanu maka kita keluarkan minal insani dari manusia ya. Alladziina aamanu itu kita keluarkan dari seluruh manusia bisain mutasilin dan kita keluarkan dengan sesuatu yang bersambung dengan lafaz umum. Nah jika kemudian kita katakan sesungguhnya manusia tercipta dalam keadaan halu'a berkeluh kesah dan kikir, itu ketika senang dia kikir, ketika susah dia berkeluh kesah. Waraha al-kalam kemudian kalimatnya berhenti dan setelah itu kita berhenti. Summa kulta kemudian setelah kita berhenti lama baru kemudian kita katakan sesungguhnya orang yang beriman itu tidak halu. Maka ada jeda di sana. Nah, karena ada jeda maka ini taksisun munfasil. Ada taksis yang tidak bersambung. Fasakhtu wa taqyidu bil wasfi ittasal kadzakal istisna wa ghairuha infasal. Maka syarat wa taqyid bil wasfi dan pembatasan dengan sifat ittasal adalah bersambung, adalah yang bersambung. Kadzakal istisna demikian juga istisna itu juga taksis mutasil. Wa ghairuha sedangkan yang lain infasal. Ada taksis yang tidak bersambung. Atas itu bisarti bimut tasilin. Itu kurang ya. ataksi sebesar bi besarti taksisun bimuttasilih. Bagaimana kalimat sesudahnya? Taksisu bil wasfi taksisun bimuttasilih. Jadi kurang taksisun. Bagaimana kalimat sesudahnya lagi? Wa taksisu bil istisna'i taksisun bimuttasilih. Berarti kan ada tiga kalimat serupa, dua sama, satu beda. Bedanya itu perlu dicurigai. Sehingga wallah alam itu ada kalimat yang ada satu kata yang hilang, yaitu taksisun di kalimat yang pertama harus, sehingga bunyinya yang benar ataksisu bisarti taksisun bimuttasilin, bukan ataksisu bisarti bimuttasilin. Hadis salah satu asya'a asartu wal wasfu wal istisna'u ataksisu biha taksisun bimuttasilin. Misalu syarti antakul akrim al-qawma in akramuka. Lau akhabna bil jumlati al-ula tuna kaulina in akramuka, lakanal ikramu aman sawa'un akramuka awlam yukrimuka. Falau kulna in akramuka khotosna bisyarti. Walladzina yabtaghuna al-kitaba mimma malakat aymanukum fakatibuhum in alimtum fihim khaira. Yakni al-abid alladzina yatlubuna al-mukatabah wa yasra'u anfusihim lil-adki katibuhum in alimtum fihim khaira. Law lam ta'tina in alimtum fihim khaira lakana al-mukatabu idha talaba al-mukatabata fa inna yujabu sawa'un alimna fihi al-khaira am lam na'lam. Fahadil al-ayatu taksisun bisyarti. Wadha wa inkanat in as-sartiyah walakinau sar'an hisama istisna'an. Walihada ya'ti sa'il fayakulu halaktu an af'ala kada fayakulu hal istisna'ita fakulta insya'Allah. Ya, tarsis dengan syarat adalah tarsis mutasil. Demikian juga tarsis dengan sifat adalah tarsis mutasil. Demikian juga tarsis dengan istisna adalah tarsis yang mutasil. Ini ada tiga macam: syarat, sifat, dan istisna. Tarsis biha dengan tiga hal tersebut adalah tarsis dengan mutasil. Contoh syarat, misalnya kau katakan muliakanlah sekelompok orang tersebut jika mereka memuliakanmu. Hormatilah mereka jika mereka menghormatimu. Seandainya kita mengambil kalimat yang pertama saja, yaitu akrimul qauma, muliakanlah mereka, tanpa kalimat yang kedua, jika mereka memuliakanmu, hormatilah mereka jika mereka menghormatimu. Tentu jika kita cuma mengambil kalimat yang pertama, maka penghormatan itu bersifat umum. Baik akramuka, mereka menghormatimu atau tidak menghormatimu. Maka seandainya kita kemudian kita tambahkan jika mereka menghormatimu, maka kita berarti mentaksis satu hal yang umum dengan syarat. Contoh ayatnya Surat An-Nur 33. Walladzina yabtaghuna al-kitaba mimma malakat aymanukum, dan budak-budak yang kalian miliki yang yabtaghuna meminta al-kitab, transaksi mukatabah. Mukatabah itu memerdekakan budak dengan syarat budak tersebut bisa menyetorkan sejumlah uang. Jadi si pemilik budak mengatakan, kamu jika kemudian bisa setor uang 5 juta sama saya, kamu merdeka. Nah, ini namanya muka tabah. Budak yang sedang dalam proses seperti ini namanya budak muka tabah. Fakatibuhum, maka terimalah muka tabah mereka. Berarti kata Allah, jika ada budak meminta pada tuannya, saya ingin merdeka, saya tidak sanggup bayar, saya minta bapak bersedia untuk memerdekakan saya jika kemudian saya bisa bayar harga saya. Berapa sih harga saya? Maka Allah perintahkan fakatibuhum, maka terimalah transaksi tersebut. In alim tumpi khaira, jika kalian mengetahui dalam diri budak-budak tersebut mengandung kebaikan. Artinya apa? Budak tersebut bukan budak yang apa? Budak yang jahat. Seandainya dia merdeka, nanti dia bisa kemudian berbuat jahat lebih leluasa. Termasuk juga kemudian in alam tumfihim khairat, jika kalian mengetahui kebaikan dalam diri mereka, artinya kita tahu kalau budak tersebut itu adalah mampu hidup sendiri. Karena ada sebagian orang itu gak mampu hidup mandiri ya, sebagian budak itu gak mampu, kalau dia jadi orang merdeka malah mati karena gak bisa cari duit, gini bingung, susah, kesulitan. Nah, itu sebagian budak itu kalau malah suruh merdeka itu malah berbahaya. Nah, dia malah kebingungan. Nah, itu dilihat, dirasa oleh tuannya, seandainya budak ini kemudian saya merdekakan, dia nanti bisa mandiri. Nah, itu in alim tum fihim khairah, termasuk juga kata Sa'd As-Sa'di, termasuk juga in alim tum fihim khairah, kita katakan budak ini bukan budak yang alul maksiat. Kalau budak alim maksiat, jadi orang merdeka, semakin bisa leluasa maksiat. Kalau alim maksiat, budak kan sibuk dengan kerjaan macam-macam ya, sangat. Kalau kemudian dikasih banyak kerjaan kan, pintu untuk maksiat semakin mengecil. Gitu, itu in alim tumfihim khairah, sebagaimana ditafsirnya Syekh Sa'di. Yakni al-abid, yaitu budak yang meminta mukatabah. Apa itu mukatabah? Sirau anfusihim, mereka bersedia untuk membeli diri-diri mereka sendiri lil itki, supaya bisa merdeka. Maka Allah katakan, terimalah permintaan mereka, namun bersyarat in alimtum fihi khaira, jika kalian mengetahui ada kebaikan dalam diri mereka jika dimerdekakan. Seandainya tidak terdapat kalimat in alim tumfihim khaira, tentu mukatab, budak mukatab, jika dia minta transaksi mukatabah, fa'inu yujab, maka harus dikabulkan. Baik kita mengetahui dalam diri mereka kebaikan, ataupun kita tidak mengetahui dalam diri mereka kebaikan. Ini contoh, akhirnya ada contoh taksis dengan persyaratan. Karena di sana ada persyaratan, jika kalian mengetahui kebaikan dalam diri mereka. Akan tapi meskipun satu kalimat itu ada in syartiyah, ada in syartiyah, yang itu berarti ada persyaratan secara bahasa. Secara bahasa, jika ada kalimat pakai in syartiyah, maka secara bahasa kalimat ini mengandung syarat secara bahasa. Akan tapi secara ta'an, secara istilah, itu apa? Kita katakan istisna, pengecualian. Istisna itu kan secara bahasa artinya pengecualian. Akan tapi secara syar'i, secara syar'i, kalimat yang ada in syartiyahnya itu secara syar'i namanya istisna, meskipun secara bahasa namanya pengecualian, namanya syarat, karena namanya jain syartiyah. Akan tapi secara istilah, yang ada in syartiyahnya itu namanya istisna. Dalilnya, melihat ayat Sa'il fayakul, kemudian ada seorang yang bertanya dan dia mengatakan, dulu aku bersumpah untuk melakukan demikian. Maka kemudian ada seorang yang meminta, ada orang yang bertanya minta fatwa gitu misalnya. Dulu saya bersumpah untuk melakukan seperti ini. Fayakul, lalu kemudian yang ditanya mengatakan, apakah engkau hal istisna? Apakah engkau kemudian memberi persyaratan untuk sumpahmu itu, atau sumpahmu itu bersifat mutlak? Maka disebut persyaratannya itu disebut hal istisna. Apakah engkau pakai istisna? Misalnya, demi Allah selama saya masih tinggal di Jogja, saya tidak akan mampir di tempat itu selama saya mungkin di Jogja. Ini kan ada syaratnya, selama mungkin. Kalau saya tidak mungkin lagi, cuma di situ safar, terus saya ke tempat itu, apakah saya membatalkan sumpah saya? Perlu ditanya, hal istisna, apakah engkau pakai istisna? Kalau bunyi sumpahnya demi Allah saya tidak akan ke tempat itu kan mutlak. Dan jika saya, ya saya mungkin di Jogja, saya tidak akan ke sana. Maka statusnya kan tidak akan kesananya itu kan bersyarat, yaitu jika masih mungkin. Artinya jika kemudian saya dalam kondisi safar di Jogja, mampir di sana, membatalkan sumpah, apa jadinya? Tidak membatalkan sumpah, syaratnya tidak dipenuhi. Maka dikatakan hal istisna, apakah ada istisna dalam sumpahmu? Satu tak kemudian kau katakan insya Allah. Insya Allah, apakah yang dimaksud istisna itu insya Allah? Jadi dalam apa? Ada istisna dalam sumpah. Istisna dalam sumpah itu mengatakan insya Allah dalam sumpah. Ada istilah istisna dalam sumpah. Jadi seorang mengatakan saya tidak akan, demi Allah saya tidak akan ke kamarnya si ah, insya Allah. Nah, maka kata-kata insya Allah itu insafiah kan? Harusnya kan namanya syarat. Ini secara syar'an istilahan itu namanya al-istisna filiyani. Istisna adalah masalah sumpah. Dan istisna dalam sumpah itu tidak menyebabkan sumpah itu tidaklah batal jika dilanggar. Jika seseorang mengatakan demi Allah saya tidak akan masuk ke rumahnya manusiaan, insya Allah, kok kemudian masuk, maka tidak ada kewajiban kafar. Ini tidak ada kewajiban kafar. Kita pakai insya Allah di belakangnya. Gitu. Itu istisna dan sumpah menyebabkan sumpah itu tidak ada kewajiban bayar kafar jika dilanggar. Ini namanya istisna. Padahal apa? Padahal pakainya pakai insya. Dalam pelajaran akidah itu ada al-istisna fil iman. Bolehkah mengatakan ana mukmin insyaallah? Ya. Mukmin insyaallah. Bolehkah hal tersebut? Akidah Ahlussunnah menyatakan bolehnya mengucapkan ana mukmin insyaallah jika kemudian dengan maksud apa? Ya, karena kita tidak tahu amal kita diterima ataukah tidak, sempurna tidak. Bukan karena syakkan, bukan karena ragu-ragu tentang keimanan yang kita miliki, kan, tapi karena apa? Ya, khawatir pasti ya, menganggap kita sudah sempurna, maka boleh mengucapkan insya Allah. Apa namanya? Babnya al-istisna fil iman. Judulnya apa? Al-istisna fil iman. Al-istisna fil Islam, bolehkah kemudian istisna dalam Islam? Kalau Islam tidak boleh istisna, ya. Tidak ada dalil yang membolehkan untuk istisna. Nah, nama kata-kata insya Allah disebut in sahtiyah disebut istisna. Sehingga disimpulkan sebagaimana yang beliau katakan, secara far'i jika ada satu kalimat itu ada innya, maka itu disebut istisna syar'an dan disebut syarat lughatan. Wa misalu takhsis bil wasi akrim al qauma al mukrimina laka. Al mukrimina hadhihi sifatun lil qaum faqad qayyata al qauma law anna al kalam baqiya hadza akrim al qauma la aqamta al qauma kullahum. Akramuka amlam yukrimuka. Fa idza qulta al mukrimina laka khaja fi dzalika ghairul mukrimina. Idzan yakun at takhsisu fil wasi min babit takhsis bil muttasil. Amma fil istilah fa ghaifatu ma laulahu la takhla fil kalam bi illa aw ihda akhwatiha. Wa akhwatuha mislu ghairi atau ghairu wa siwa. Fal istisna'u yakunu bi atafsisu wa huwa min aqsamil mukhassisi al muttasili. Inna insana fi khusr ila ladina amanu. Huna khusisa alladina amanu bi annahum laysu fi khusr. Wa hadha takhsisun bil istisna' wa huwa takhsisun bil muttasil. Fasara at-takhsis bil muttasil anwa'uhu salasatun. Al awalu takhsisun bil wasfi wa tsani takhsisun bil istisna' wa tsalitsu takhsisun bi syarti. Dan contoh takhsis dengan sifat muliakanlah, hormati mereka yang menghormatimu. Al-mukrimin, yang menghormati adalah sifat kaum. Maka dengan mengucapkan demikian engkau membatasi kaum tersebut. Seandainya kalimatnya itu bakia masih hakada seperti ini, hormatilah kaum itu. Maka engkau harus menghormati kaum tersebut, seluruh mereka. Baik mereka menghormatimu atau mereka tidak menghormatimu. Akan tapi jika kemudian kita tambahkan al-mukrimina laka, yang menghormatimu, maka kharaja bidzalika, maka tidak termasuk yang harus dihormati ghairul mukrimin, orang-orang yang tidak menghormatimu. Jika demikian taksis dengan sifat adalah termasuk taksis muttasih. Amma fil istilah, adapun dalam istilah, yaitu istilah hal ini, ini kembali ke masalah istisna lagi. Ini secara far'i pakai in syartiyah itu istisna. Akan tapi dalam masalah ini, dalam masalah takhsis di usul fikih, itu definisi apa? Takhsis dengan istisna itu adalah mengeluarkan sesuatu yang seandainya tidak dikeluarkan tentu termasuk bagian dari kalimat namun dengan ilah, atau ihda atau salah satu saudaranya, di antara saudaranya adalah ghairu dan siwa. Aslinya in itu termasuk istisna secara umum, secara dalam istilah-istilah syar'i. In syar'i itu termasuk istisna. Akan tapi dalam masalah ini istilah usul fikih, dalam istilah usul fikih, kalau in syar'i ya maksudnya nanti takhsis dengan syarat. Sedangkan yang secara istilah usul fikih yang disebut takhsis dengan istisna harus diilah dengan ilah atau saudaranya. Paham? Jadi in syartiyah itu secara bahasa kan maksudnya kan babnya syarat. Nah, secara bahasa demikian. Demikian juga maknanya secara syar'i, secara umum. Contohnya tadi istisna dalam sumpah, istisna dalam iman, istisna dalam Islam, itu adalah masalah insyaallah. Karena ada in syartiyah. Gitu. Akan tapi dalam masalah usul fikih, apakah istisna, pengertian istisna dalam masalah usul fikih itu sama dengan pengertian istisna secara syar'i, yaitu in itu termasuk istisna, ataukah sama dengan pengertiannya secara bahasa, secara istilah nahwu? Jawabannya, Mbak, dalam usul fikih, istisna dalam usul fikih taksis dengan istisna itu sama dengan pengertiannya secara istilah nahwu, yaitu yang pakai ilah. Jadi kalau pakai in syartiyah, ini maksudnya kalau dalam usul fikih taksis, bab taksis itu maksudnya syarat. Beda dengan makna istisna dalam syar'i secara umum. Fa istisna, maka istisna adalah menjadi penyebab taksis. Dan istisna termasuk mukhasis yang mutasil. Contoh taksis dengan istisna ila ladina amanu, maka dikhususkanlah orang-orang yang beriman, bahasanya mereka itu tidak termasuk dalam kerugian. Dan ini adalah taksis dengan istisna, dan ini adalah taksis yang mutasil. Kesimpulannya, taksis mutasil itu taksis yang bersambung, itu ada tiga macam. Taksis dengan na'at, taksis dengan istisna, dan taksis dengan syarat. Yang dimaksud taksis dengan syarat itu pakai in syartiyah. Yang dimaksud taksis dengan istisna itu yang pakai ilah dalam hal ini ya. Yang pakai ilah, ghairu dan temannya. Dan yang dimaksud taksis dengan wasuf, taksis dengan menggunakan na'at dalam istilah nahwu. Kalau dalam kedudukan i'rabnya ini na'tun, maka ini adalah taksis mutasil bil wasfi. Ada pertanyaan? Berdasarkan dalil, apa dalilnya? Umum kan? Jadi dalam hal ini kita lihat ada dua pendapat ulama. Dapat yang pertama mengatakan menganjurkan bersedekah. Meskipun saya ingin sendiri mengatakan al-amru fihi sa'ah di kitabul ilmi itu. Alamur fihi sa'ah, mau sedekah mau enggak sedekah ya. Alamur fihi sa'ah, boleh-boleh saja. Manakah yang paling dekat dengan sunnah, kata saya. Yang sedekah lagi. Asalnya alamur fihi sa'ah, kata saya. Bebas-bebas saja, merdeka-merdeka saja, mau gitu. Itu di kitabul ilmi ya. Baik. Kemudian, manakah yang akrab ila sunnah? Saya katakan, ya sedekat lagi dengan berdasarkan hadis Sa'id As-Sa'id itu, di mana hadisnya umum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga kemudian tidak berdiri dalam salat, maka belum letakkan tangan kan di atas tangan kiri dan berdiri. Ya kapan tuh berdiri ya keadaan ini dan keadaan itu. Terus kita lihat kalau pendapatnya Syalbani, beliau pendapatnya tetap apa? Menganggap hal tersebut tidak benar, bahkan beliau sampai membid'ahkannya. Dan ada isu beliau merujuk dari pernyataan membid'ahkan nanti Fatah Alak Madinah ditanyakan, apakah benar engkau rujuk? Enggak, saya enggak rujuk, saya masih membid'ahkan. Itu enggak rujuk, isu rujuk itu enggak benar. Alasan beliau itu ada beberapa alasan, mungkin bisa sekitar 3 alasan. Pertama teks hadis, dan setelah bangkit dari apa, maka ketika beliau bangkit dari ruku, maka kembalilah tulang-tulang itu ke tempatnya semula. Ya, kembalinya ya kapan ya, sebelum dalam posisi sebelum sholat gitu. Terus alasan yang kedua beliau ini kaidah. Kaedahnya lafaz umum, masalah am. Lafaz umum juz minal umum, satu bagian dari makna umum, satu bagian yang bisa kita pahami, satu bagian dari makna umum yang bisa kita pahami, kita tangkap. Ini kalau kita lihat lafadznya, kita bisa memahami ini maknanya demikian. Akan tapi tidak ada amal salat mengamalkan juz min makna umum, maka mengamalkannya ghairu mashab. Dan ini kaidah yang benar, ini kaidahnya sahih. Dan beliau mengatakan ini termasuk dalam kaidah. Jika ada satu lafaz umuman, satu lafaz umum global atau umum, nah, tentu kan punya bagian. Oh, berarti berdasarkan hal tersebut, dan ini perkara ibadah, itu kan ada bagiannya, ada anggota bagiannya. Nah, ternyata makna juz ini yang merupakan bagian dari makna am tadi, itu tidak ada amal salat yang mendukung hal itu. Maka mengamalkan makna juz tersebut, makna bagian tersebut, ghairu mashru'. Jadi bab ini ada dalam masalah bid'ah. kalau kita baca Qawaid Ma'rifatul Bidah ada pembahasan masalah tersebut. Nah, misalnya apa? Bantahan, contoh bantahan para ulama tentang masalah yang bid'ah-bid'ah, yang pertama bid'ah idhofi. Karena bid'ah idhofi itu rata-rata berdalil dengan dalil umum. Dalam kalian banyak-banyak mengucapkan la ilaha illallah atau semacam kalimat kan tersebutan, kan mengucapkan la ilallah itu kan umum, bisa apa? Ya sekarang habis orang mati juga termasuk kan? Mau cuma banyak-banyak berzikir itu kan? Banyak-banyak berzikir itu kan umum. Habis termasuk juga kan habis ada orang mati banyak-banyak berzikir kan termasuk kan? Ya kan? Habis ada orang mati atau belum dimakamkan zikiran dulu kan termasuk makna umum kan? Jus minal umum. Kan umum. Maka misalnya ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsiran, berzikirlah yang banyak. Kapan saja kan? Sekarang sambil duduk boleh, sambil jalan boleh, sambil ini boleh. Nah, habis mati juga boleh kan harusnya kan? Umum. Habis, ada orang habis mati kan, ya termasuk zikir kan? Nah, ini kan namanya juz bagian dari makna umum. Berzikir sesudah ada orang meninggal dunia itu kan bagian dari keumuman perintah untuk berzikir gitu kan. Nah, kaidah dalam masalah bid'ah. Amal apa bagian dari makna umum. Paham kan contohnya ini tadi? Bagian dari makna umum. Ini satu bagian dari makna dalil umum, maka akan tapi bagian ini tidak kita temukan amal salaf yang mendukungnya. Sahabat tidak ada yang kemudian mengamalkan dengan pemahaman dengan makna juz tadi. Maka mengamalkan juz ini ghair masru. Memang benar, bacanya berzikir setelah mayat itu dimakamkan itu bagian dari keumuman perintah untuk banyak-banyak berzikir. Ya kan? Benar ini? Sahih. Ini bukan pernyataan yang salah, benar ini. Akan tapi adakah kemudian salaf yang mengamalkan makna juz seperti itu? Di mana mereka kemudian Nabi setelah Khadijah mati tahlilan, setelah Ibrahim mati tahlilan, setelah Hamzah meninggal tahlilan? Enggak. Maka mengamalkan juznya rai rumah. Nah, beliau pakai kaidah itu. Benar, hadisnya mengatakan biasanya duduk di antara, kalau ketika kamu berdiri dalam sholat, maka kamu bersedekaplah. Maka meletakkan tangan kamu di atas tangan kiri. Nah, termasuk berdiri adalah bangkit dari ruku. Nah, adakah makna juz ini itu amal salaf yang mendukungnya? Amal sahabah atau ya minimal tabi'in lah. Misalnya, adakah amal salaf yang mendukung hal ini? Tidak ditemukan. Kalau hal ini tidak ditemukan, maka ghair masru. Sekarang datangkan yang kemudian mengamalkan sahabat yang memahami dan mengamalkan makna juz itu, yaitu sedekap setelah bangkit dari sujud. Kalau kemudian ada amal salaf seperti ini, maka berdalil dengan hadis ini sahih. Berdalil yang tepat. Namun kalau enggak ada amal salaf yang berdalil ini, berdalil dengan hadis ini enggak tepat. Ghairu mabrur. Bahkan ghairu masru. Itu di antara hujah beliau. Dan kelihatannya itu yang kuat. Ya kan ini kan anak dalil umum. Kalau irsal ada kaidahnya sesemil sendiri. Sesemil bikin kaidah. Kaidah beli sendiri. Cara muntik. Kaidahnya beli ya. Untuk gerak badan. Gerakan badan yang tidak ada nasnya. Tidak ada nas khusus tentang gerak badan tertentu, maka dikembalikan pada gerakan yang enak dan tabiatnya. Gerakan yang enak dan gimana yang enak untuk apa? Yang kohah untuk badan, untuk anggota badan tersebut. Itu yang enggak ada dalilnya. Itu kaidahnya saya sampaikan sendiri di Salam Mumtaz. Untuk masalah salah. Nah, ketika itu dia membahas masalah apa ya? Masalah ini. Kalau enggak salah ketika beliau membahas masalah sujud, masalah posisi lutut. Posisi lutut ketika sujud. Benggang atau nempel? Benggang ataukah nempel? Paham kan? Paham maksudnya? Jadi, ini kemudian rapat gini. Ataukah lutut itu dibenggang? Maka beliau kemudian dalam hal ini ada kaidah. Gitu. Kaidahnya beliau, kalau kemudian tidak ada nas khusus untuk kemudian gerak badan tersebut, maka mana yang rohah untuk badan tersebut ya ini? Maka kembalikan pada yang rohah untuk anggota badan tersebut. Ini kan sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Kita ana alhamdulillah subhanahu wa ta'ala.